الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوان أعزنا الله وإياكم kita jumpa lagi mohon maaf hari cuma tahu ya kita akan lanjutkan belajar bahasa kitab. Kita baca dulu dari awal ya, tapi hafalan ditutup. Sebelumnya yang ditutup ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang dimaksud dengan lafad? Apa yang dimaksud dengan lafad? Yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Al-murakkab yang tersusun minimal dari dua kata atau lebih, ya. Yang mufid, yang sempurna artinya. Apa arti sempurna itu? Tidak membuat orang yang ditanya menunggu kalimat selanjutnya. Idza jaa al-ustadzu. Itu mufid apa belum? Nah, sebab apa sebabnya? Sebab orang yang diajak bicara masih nunggu. Bila datang ustaz, ini belum selesai. Ngapain bila datang ustaz? Umpamanya kharajatullab. Apa artinya? Para santri keluar. Sien. Baru itu mufid ya. Atas sakatatullab. Para murid diam. Ternyata ngobrol. Ribut ustaz datang, baru pada diam. Kalau umpamanya jalasat tullabu, itu mufid apa belum? Apa? Mufid apa belum? Jalasat tullabu mufid. Apa artinya? Telah duduk murid-murid. Orang yang diajak bicara masih menunggu kelanjutannya enggak? Enggak, setelah duduk murid itu sudah sempurna. Kalau sudah duduk ya sudah. Itu makna mufid ya. Keempat, bil wadhi. Apa yang dimaksud bil wadhi? Dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab. Itu makna kalam. Wa aqsamuhu tsalatsatun. Jenisnya ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Apa arti isim? Kata benda. Ya. Apa tanda isim? Fal ismu yu'rafu bil hafzi wa tanwini wa dukhuli alif lam. Isim diketahui dengan khafad, tanwin, dan alif lam. Apa tanda asli isim? alif lam atau tanwin. Maknanya setiap ada alif lam atau tanwin pasti isim dan isim harus ada alif lam atau tanwin. Ya. Nah, adapun hafad, ada berapa penyebab hafad? Satu, kemasukan huruf hafad atau huruf jar. Apakah setiap isim wajib ada huruf hafad? Tidak. Tapi kalau ada huruf hafad, pasti isim. Kedua, apalagi penyebab hafad selain kemasukan huruf hafad yang 12? Apa? Kosam kan masuk udah ke 12. Idofat. Apa arti idofat? Kata majemu. Terdiri dari apa idofat? Mudof dan mudof ilaih. Apa syarat mudof? Tidak boleh ada alif lam atau tanwin, tapi dia isim ya. Apa syarat mudof ilaih? Wajib ada alif lam atau tanwin. Kedua harus khafad. Apakah mudof harus khafad? Mudof ya? Tidak. Mudof boleh A, I, U ya. Kalau ada huruf jar ya khafad. Fi kita billahi ya. Umpamanya qara'tu kita ballahi. Kenapa di sana ba objek ya, mafrud bih, nanti belum dibahas, belum dijelaskan secara detail. Itu adalah kitab Allah. Zalika kitabullah. Ini adalah kitab Allah. Hadza kitabullah. Jadi kalau mudhaf bisa a, i, u. Kalau mudhaf ilaih harus i ya. Sudah isim beres. Sebelum berlanjut, ada pertanyaan tentang isim? Tidak ada. Kita terus. Wal fi'lu, teruskan. Wal fi'lu yu'rafu biqad wassin wassawfa wata'ita'nisakin. Ada dan fi'il, apa arti fi'il? Kata kerja verb. Adapun fiil dia diketahui dengan qad, sin, saufa dan ta, ta'nis sakinah. Apa arti ta? Huruf ta. Ta'nis. Ta'nis itu sakinah yang sukun. Untuk wa wanita, fa'alat, dorobat, jalasat. Nah yang tak disukun tersebut disebut tak ta'nis. Sakinah artinya yang sukun. Jadi berdasarkan penjelasan barusan ada berapa tanda fi'il? Empat, yaitu qad, sa, saufa, tak ta'nis sakinah. Tapi yang saya ajarkan lebih ya, yang sudah diterangkan kan. Baik, berapa jenis fi'il? Apa saja? Madhi, mudhari, amr. Apa arti fi'il madhi? Past tense, kata kerja bentuk lampau, berarti ada telah. Jadi fa'ala, apa arti fa'ala? Telah berbuat. Doroba, telah memukul. Kataba, telah menulis. Qara'a, telah membaca. Darosa, telah belajar ya. Itu pakai telah. Kalau fi'il mudhari sedang atau akan. Yaf'ilu sedang berbuat atau akan berbuat. Nah, ini tergantung konteks kalimat ya. Yadribu sedang memukul, akan memukul. Yajlisu sedang memukul, sedang memukul. Sedang duduk atau akan duduk ya. Muhammadun yajlisu alal kursi. Apa artinya? Muhammad itu sedang duduk di atas kursi. Nah, itu fi'il mudhari. Fi'il amr. Apa arti fi'il amr? Kata kerja perintah. Beri contoh. Ijlis, sabarnya duduklah kamu. Itu dari segi waktu lampau atau yang akan datang? Masa yang sedang. Duduk kamu itu kapan? Sekarang. Ijlis ya. Ijlis. Uktub, iqra dan seterusnya ya. Itulah tiga jenis fi'il, fi'il madi, mudhari dan amr. Tidak ada yang ketiganya. Tidak ada yang keempatnya. Adapun fi'il nahyi, nah, fi'il nahyi bukan fi'il yang berdiri sendiri. Itu sebenarnya fi'il mudhari kemasukan huruf la nahyi ya. Nanti itu akan dibahas pada bab tersendiri. Nah, kita sudah membahas juga kombinasi antara fi'il dengan dhamir ya. Sudah belum? Seperti kalau pelakunya huwa fa'ala, kalau huma fa'ala, hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Nanya pendek apa panjang? Pendek. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba masuk jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Masuk kataba. Kataba, kataba, katabu, katabi, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ah, itu sudah kan ya? Kombinasi antara apa? Fi'il dengan dhamir. Sudah dituliskan juga kan? Sudah apa belum? Udah, yang belum enggak datang nih. Belum ditulis? Iya, kias. Iya, kias. Sudah kan? Ada yang belum? Yang belum enggak datang. Sudah. Sekarang kias fi'il mudhari. Kias fi'il mudhari belum kan? Belum. Huwa yaf'ilu, huma yaf'ilani, hum yaf'iluna, hiya taf'ilu, huma taf'ilani, hunna yaf'iluna, anta taf'ilu, antuma taf'ilani, antunna taf'iluna. Ana af'ilu, nahnu naf'ilu. Ya, tulis dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Harus sudah selesai. Anti, oh ya anti ya. Anta, antuma, antum. Oh, anta, antuma, antum. Oh, ini kelewat. Anta, antuma, antum. Taf'iluna. Sini aja ya, di bawah. Anti taf'iluna. Antuma taf'ilani. Antunna taf'iluna. Taf'iluna. Ya. Anta taf'ilu, antuma taf'ilani, antum taf'iluna. Anti taf'ilina, antuma taf'ilani, antunna taf'iluna. Ana af'ilu, nahnu naf'ilu. Intahaitum? Sudah selesai? Coba dibaca. Huwa yaf'ilu, huma yaf'ilani, hum yaf'iluna, hiya taf'ilu, huma taf'ilani, hunna yaf'ilna, anta taf'ilu, antuma taf'ilani, antum taf'iluna, anti taf'ilina, antuma taf'ilani, antunna taf'iluna, ana af'ilu, nahnu naf'ilu. Baik. Apa arti yaf'iluna? Mereka berapa orang perempuannya? 3 atau lebih sedang atau akan berbuat. Apa arti taf'iluna? Masa mereka. Kalian, antum, kalian sedang berbuat. Naf'ilu, kami atau kita sedang berbuat. Taf'ilina, kamu seorang perempuan sedang atau akan berbuat. Taib. Nah, coba masuk doroba ke sini. Si anunya nggak perlu dibaca lagi si domirnya ya. Ya beribu, ya beribani, ya beribuna, tadrib, tadribani, ya beribna. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Adribu, nadribu. Kalian berdua sedang duduk. Najlisani kita sedang duduk. Najlisu kamu seorang perempuan sedang duduk. Tajlisina mereka perempuan-perempuan sedang duduk. Masa ya jelisna kalau mereka iya. Kalau untuk kalian orang kedua awalnya pasti tak. Kalian para perempuan sedang duduk. Tajlisna. Kamu semuanya sedang duduk. Mereka sedang duduk, laki-laki. Yajlisuna. Kalau kamunya perempuan, kamunya banyak perempuan. Kamu. Tajlisna. Ya, tajlisna. Begini. Ada pertanyaan? Nah, kalau kemarin kita sudah membahas ciri-ciri fi'il madhi ya. Apa saja ciri fi'il madhi? Pertama, kalau diawali qad, maka artinya apa? Qad di sana? Sungguh-sungguh, benar-benar. Qad ja'a al-ustadu. Apa artinya? Sungguh ustaz itu telah datang. Sungguh telah datang ustaz itu. Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Sungguh telah berbahagialah orang-orang mu'min. Qad radiyallahu anil mu'minin. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman. Pertama qad. Kedua apa? Bukan-bukan. Ciri-ciri fi'il madhi. Mabni fathah. Apa arti mabni fathah? Tetap di atas fathah. Apa yang tetap di atas fathah? Bunyi huruf akhir. Kataba, fahima, qara'a, gitu ya. Itu bunyi akhirnya. Atau disebut dengan sebutan lam fi'il. Yang dimaksud lam fi'il itu, ini kan fa'ala ya. Fa'ala. Fa'ala. Ini disebut fa' fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya. Walaupun umpamanya doroba. Doroba. Ini tetap disebut lam fi'il. Ini ain fi'il, ini fa' fi'il. Ya, huruf pertama disebut fa' fi'il, kedua ain fi'il, ketiga lam fi'il. Jadi yang dimaksud dengan mabni fathah adalah tetap di atas fathah pada lam fi'ilnya. Ya, pada lam fi'ilnya. Kalau awal tengah-tengahnya bisa AIU, bisa contohnya karuma, bisa hasuna, bisa amila, i, alima, fahima, ain fi'ilnya bisa AIU. Tapi kalau lam fi'il atau huruf terakhir harus A. Tidak ada fi'il madhi yang ya huruf terakhirnya itu enggak fathah, enggak ada ya. Itu kaidah asal. Bisa berubah jadi dhamma kalau bertemu dengan wau, wau jama seperti fa'alu ya, tarabu. Bisa berubah menjadi sukun kalau bersambung dengan dhamir mutaharik marfu. Mutaharik itu yang berharokat dan dia marfu. Contoh fa'altu, fa'alna, fa'altum, fa'alti. Nah itu lamnya jadi di apa? Seperti sukun. Tapi kalau enggak bersambung dengan apa-apa, mabni fathah dia ya, Pak. Itu. Terus yang ketiga apa? Ciri-ciri fi'il madhi minimal 3 huruf. Tidak ada yang 2 apalagi 1 huruf. Terus apa lagi? Berakhiran huruf ta. Baik ta-nya itu ta ta'nis. Apa contoh ta ta'nis? Dengan fa'ala. Fa'alat, darabat, katabat. Atau ta-nya di fathah. Contohnya apa? Di fathah. Katab, ta fa'al, ta darab, ta fahim, ta. Apa arti kalau tak di sana? Anta ya. Barat tak? Apa artinya? Tidak ada apakah. Barat tak kamu telah memukul. Atau ti. Barat ti. Kamu telah memukul. Kamunya siapa? Anti. Seorang perempuan. Atau barat tu. Siapa pelakunya? Anak. Aku telah memukul. Atau darabta udah ti udah tu udah darabat saudara. Berarti apapun ta ti tu atau disukun itu menunjukkan apa? Fi'il madhi. Ya. Itulah ciri-ciri fi'il madhi. Sekarang kita masuk ciri-ciri fi'il mudhari. Kita lihat ini sekarang ini fi'il mudhari. Apa saja huruf awal dari fi'il mudhari? Pertama ya. Kedua tak. Ini mana ya? Ini tak. Alif dan nahnu. Jadi fi'il mudhari wajib, ini wajib harus ada salah satu di antara empat huruf ini. Alif, nun, ya dan ta disatukan. Boleh anaita, boleh anaitu. Anaita aja ya supaya huruf awalnya ta. Anaita. Empat huruf. Jadi fi'il mudhari wajib diawali oleh salah satu di antara empat huruf ini. Alif, nun, ya atau ta. Kalau huruf awalnya alif berarti pelakunya ana. Kalau nun nahnu. Kalau ya orang ketiga bisa huwa, huma, hum dan hunna ya. Bisa kalau huruf awalnya ta berarti orang ke dua anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kadang hiya dan hiya dan huma ini juga ta. Jadi wajib diawali oleh salah satu di antara keempat huruf ini. Disatukan anaita. Ini ciri mudhari, ya. Ciri fi'il mudhari kedua. Sini aja ya. Ciri fi'il mudhari. Satu diawali oleh salah satu di antara anaita ya. Kedua rafa. Rafa. Untuk sementara, ini untuk sementara ya, bukan semen terus. Bukan semen terus, tapi sementara. Rafa ini anggap saja dhammah ya. Nah, kaidah asal untuk fi'il mudhari harus rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Contoh yaf'ilu, nah ini yaf'ilu, yajlisu, yadribu, yaktubu, yaqra'u, bawana bunyi akhirnya itu oh. Ini kaidah asal kalau tidak bersambung dengan apapun. Dan ada perubahan kalau bersambung dengan yang lain-lain. Seperti fi'il madhi, kaidah asal mabni fathah. Tapi kalau bersambung dengan u jadi u, wah dengan waw jadi u, kalau bersambung dengan ta jadi sukun gitu kan. Ini juga begitu. Kaidah asal rafa, tanda rafa dengan dhammah. Kalau bersambung dengan alif seperti ini yaf'ilani, baru berubah nanti. Bersambung dengan waw, ini alif, bersambung dengan waw berubah nanti ya, tidak dhammah lagi. Tapi kalau tidak bersambung dengan apapun dhammah, yaf'ilu, yadribu, yajlisu, yakulu, yaktulu, itu ya. Untuk sementara rafa ini sebut saja dhamma. Makanya ketika meng-i'rab, makna meng-i'rab kita belum bahas ya. Meng-i'rab itu dalam bahasa kita disebut menerangkan jabatan-jabatan kata dalam kalimat. Saya sedang belajar bahasa Arab di masjid. Saya subjek belajar, predikat bahasa Arab, objek di masjid, keterangan. Ah, itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab disebut i'rab. Spok, masih ingat spok? SPOK. Itu dalam bahasa Arab disebut i'rab. Nah, ketika meng-i'rab yaf'ilu fi'il mudhari, yaf'ilu adalah fi'il mudhari. Harus rafa. Tanda rafanya dengan dhammah. Udah begitu. Kalau fi'il madhi fa'ala kan fi'il madhi itu nya fa'ala. Cara mengi'rabnya fa'ala ma'am fi'il mudhari mabni fathah. Udah gitu. Kalau dalam bahasa fa'ala fi'lun madhin mabniun alal fathi. Kalau fi'il mudhari yaf'ilu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhammah. Dhammatun dhahiratan fi akhiri. Itu nanti. Nah, begitu. Jadi ciri fi'il mudhari yang kedua adalah rafa'. Ciri ketiga ada huruf sa. Arti sa adalah akan tapi segera. Akan tapi segera. Saya akan pergi ke Bandung. Ana sa'adhhabu. Sa tidak pernah dipakai dalam fi'il madhi atau bertolak belakang ya, karena fi'il madhi mananya lampau, sedangkan ini akan apa? Saya akan makan kemarin, bisa? Gak bisa ya. Gue kemarin, tapi akan kemarin atau sudah. Nah, keempat sekalian saufa. Saufa juga akan, tapi masih agak lama. Ana saufa usafiru ila Jakarta ba'dal usbu' umpamanya. Ana saya saufa usafiru akan safar nyaba ke Jakarta ba'dal usbu, minggu depan. Tapi kalau saya segera nih, nanti sebentar lagi akan pergi ke Jakarta, ana sa'usafiru ila Jakarta, mata ba'da sa'ah atau ba'da sholah umpamanya. Nah, bisa ya. Jadi dua-duanya sa ini hanya terpakai dalam fi'il mudhari, tidak mungkin terpakai dalam fi'il madhi. Kalau qad bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Nah, kelima, kalau ada qad, qad kemarin kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh kan? Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang, jarang. Contoh umpamanya, contoh qad yanjahul kasil. Tapi jarang ini qad. Baca apa ini? Qad yanjahul kasil. Apa artinya? Yanjahul apa? Najaha, berhasil, bisa lulus. Kasil apa? Pemalas. Kadang-kadang tukang malas juga bisa berhasil. Kadang-kadang, ya. Qad fi'il mudhari. Disebut alamatul fi'il ya afwan. Qad alamatul fi'il, sudah saja begitu tanda fi'il. Yang jauh fi'il mudhari harus rafa. Tanda rafanya dengan dhamma. Al-kasilu fa'il. Ya, apa arti fa'il? Subjek. Juga nanti harus rafa, tanda rafanya dengan dhamma. Nah, umpamanya qad ya aqad yaji'u Zaidun. Apa artinya? Qad yaji'u Zaidun ilal fasli. Qad yaji'u Zaidun ilal fasli. Apa artinya? Kadang-kadang datang Zaid ke kelas. Biasanya enggak datang. Pemalas dia. Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang, jarang-jarang, ya. Nah, seperti itu. Wadih kalam ya ikhwah. Apa arti wali? Jelas. Is that clear? Was that clear? Jelas enggak? Wali kalami? Jelas ya. Any question? Fi su'al? Ada pertanyaan? Wadihun kalami ya ikhwah. Coba bacakan lagi jurumiyah tentang tanda-tanda fi'il. Coba. Wal fi'lu yu'arafu biqad wasin wasawfa wa ta'nis sakinati. Apa artinya? Dan fi'il diketahui dengan qad, sin, salfa dan ta'nis sakinah. Qad, ini untuk fi'il madhi apa mudhari? Dua-duanya, cuma beda apa? Arti kalau ke fi'il madhi sungguh, kalau mudhari kadang-kadang. Sa akan, maksudnya ke fi'il, mungkin ke fi'il madhi? Kenapa? Artinya ya, kalau madhi artinya yang lalu, kalau sa akan. Beri contoh, sa masuk ke fi'il mudhari, ke fi'il madhi. Umpama ana sa akaltu bil amas. Saya akan makan kemarin. Bisa enggak? Enggak bisa ya. Saya akan makan, saya akan telah makan kemarin. Enggak bisa ya. Jadi sa hanya masuk ke fi'il mudhari. Saufa fi'il mudhari. Ta'nis sakinah hanya masuk dalam fi'il madhi. Baik itu ta'nis sakinah atau ta' maftuhah, apa maftuhah yang di fathah, atau maksurah yang di kasrah ya, atau yang dhammah seperti fa'al tu, fa'al ta, fa'al ti, fa'alat, itu hanya masuk ke fi'il madhi. Jadi yang dijulumi cuma empat, qad, sa, saufa, dan ta, tanis. Nah, kita lebih rinci lagi, tanda fi'il mudhari ada salah satu di antara empat huruf, alif, nun, ya, dan ta, terus harus wafa, kemudian dengan rincian yang tadi. Ada pertanyaan tentang fi'il madhi dan mudhari? Ya. Kemarin saya akan makan tapi tidak jadi. Itu dalam bahasa Indonesia bisa. Kuntu sa'akulu bil amas wa ulghi. Kuntu ada kuntu, kuntu. Karena masuk anak ke karena jadi kuntu. Itu artinya kemarin. Kuntu sa'akulu dilamas. Kemarin saya pas mau akan makan gitu ya. Jadi duf datanglah tamu wa ulghil akal. Dan saya cancel makannya. Terus tidur. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada cukup sampai di sini, waktu sudah habis, saya sudah ditunggu tamu. Insyaallah kita jumpa lagi hari Jumat. Jumat sudah Ramadan belum? Belum ya. Kita ketemu lagi Jumat depan. Ramadan maju enggak? Libur. Terus maju ya. Mau tiap hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.